إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خاتم الإيمان رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan insyaallah bacaan kita membaca kitab Ithhaful Qari بتعليقات على شرح سنة للإمام البربهاري كريا العلامة صالح بن عبد الله الفوزان Alhamdulillah Ta'ala. Dan kita masih membaca di bab Al-Kalam fi Rabbi Muhdasun. Pembicaraan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu kalam, itu adalah perkara yang muhdas, perkara yang baru, tidak ada tuntunannya dari para salaf. Kita sampai pada ucapan Syekh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, fal wajibu at-taslimu lima fil Qur'ani wa sunnah min asma'illahi wa sifatih. Maka yang wajib bagi kita semuanya adalah untuk taslim, pasrah diri terhadap apa-apa yang dibawakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa asma Allah dan sifat-sifatnya. Ala muradillahi wa rasulih, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu diselewengkan maknanya, tidak perlu ditolak, tidak perlu diserupakan dengan makhluknya, dan juga tidak perlu bertanya-tanya bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cukup bagi kita at-taslim, pasrah diri. Karena Allah a'lamu bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah azza wa jalla itu yang paling tahu terhadap dirinya. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Wa a'lamu bi ghairihi, dan Allah azza wa jalla juga yang paling tahu terhadap selainnya daripada para makhluk. Sehingga Allah ketika mengkabarkan dirinya bersifat demikian, dirinya memiliki sifat demikian, karena memang Allah yang paling tahu. Allah mensifati dirinya demikian, maka kita wajib menerima, wajib meyakini, wajib mengimani, ya. Wa alamu bi ghairihi, dan Allah juga yang paling tahu tentang para makhluknya semuanya. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus taslim, pasrah diri, menerima apa adanya terkait sifat-sifat Allah atau asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa alamul khulki billahi huwa rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga makhluk yang paling tahu tentang Allah, makhluk yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengkabarkan demikian. Rasulullah SAW mengkabarkan nama dan sifat Allah demikian. Maka kita wajib menerima, wajib mengimani. Tidak perlu untuk bertanya-tanya bagaimana. Tidak perlu untuk kita takwil-takwilkan dengan keyakinan yang baru yang enggak pernah diajarkan oleh para salaf. Ya, jadi kita wajib pasrah diri. Tayyib. Karena yang paling tahu tentang diri Allah, ya Allah Azza wa Jalla sendiri. Yang kedua, yang paling tahu dari kalangan makhluknya, yang paling tahu tentang Allah dari kalangan makhluknya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Amma nahnu, adapun kita, fa ilmuna qasirun. Ilmu kita sangat pendek sekali. Ilmu pengetahuan kita sangat terbatas. Ya, nahnu la na'lamu katsiran mimma fi anfusina. Kita semua itu dalam keadaan tidak mengetahui banyak hal yang ada pada diri kita. Ya. Kita semua itu banyak yang tidak mengetahui tentang apa yang ada pada diri kita. Minat tafasil wal uruqi, ya, dari rincian-rincian yang ada pada diri kita, seperti urat-urat yang ada di badan kita, wal hawas, indra, ya, yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, organ-organ yang ada pada diri kita. Kita banyak enggak tahu. Kita banyak tidak ngerti. Hunaka asya'un la na'rifuha. Di sana banyak perkara yang kita enggak tahu tentang diri kita. Banyak sekali. Barakallahu fikum. Kata beliau memberikan contoh. Hal ta'rifu ruha mahi. Apakah engkau tahu apa itu ruh? Ya. Ruh yang ada pada diri kita, tahu enggak? Apa itu ruh? Al-aqlu wa ma huwa, akal juga yang ada pada diri kita. Kita semuanya punya akal. Tahu enggak akal kita ini hakikatnya bagaimana? Kita tahu apa enggak? Kita enggak tahu. Ya. Subhanallah. Bahkan setiap kita tidur, ruh kita itu kemana? Kita enggak tahu. Ketika kita tidur, ruh kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana ruh kita ketika itu? Kita enggak tahu, enggak ngerti. Ya, kemudian ketika kita bangun, ruhnya dikembalikan, lewat mana dikembalikan? Bagaimana dikembalikannya? Kita juga enggak tahu. Ya. Artinya pengetahuan kita itu sangat pendek, sangat sedikit terkait diri kita saja. Kita banyak yang tidak tahu. Apalagi mau memikirkan tentang zat Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi mau memikirkan tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Melebihi dari apa yang sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka enggak pantas kita untuk lancang. Ya, melebihi dari penjelasan Allah dan Rasulnya. Ya, kata beliau, ya, idza kunta la ta'rifu syai'an min jismika wala min nafsika. Kalau engkau sendiri tidak banyak tahu tentang badanmu dan juga tentang jiwamu, fa kaifa tatakallamu fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala? Bagaimana engkau mau berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, engkau berani lancang berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati la ya'lamuha illahu subhanahu. yang mana tidak ada yang tahu tentang hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah kecuali hanya Dia. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhithuna bihi ilma. Dalam surat Thaha ayat 110 Allah Azza wa Jalla menyatakan, yang artinya Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Sementara mereka manusia la ya'lamuna atau la yuhithuna bihi ilma. Manusia tidak bisa ilmunya meliputi Allah Azza wa Jalla. Manusia ilmunya sangat terbatas. Ya, pengetahuan tentang Allah sangat terbatas. Sehingga enggak boleh seorang manusia sok tahu. Melebihi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Merubah-rubah apa yang sudah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, misalkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah punya tangan. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah punya tangan. Maka kita ketika membaca ayat ini, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah itu senantiasa terbentang. Dan Allah senantiasa menafkahi hamba-hambanya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita imani apa adanya. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Al-Quran dipahami oleh orang-orang Arab. Dan Al-Quran itu mudah. Ya, dibikin mudah untuk dimengerti, dipahami. Sehingga para ulama menyebutkan amiruha kama ja'at. Perlakukan apa adanya udah. Bila kaif, tanpa bertanya-tanya bagaimana, bagaimana, bagaimana. Jadi kalau Allah berfirman, Allah punya tangan, kedua tangan Allah terbentang, memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada setiap hamba, setiap saat. Tidak pernah berhenti memberikan kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya. Kita imani, Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan yang hakiki. Ya. Tapi kalau orang-orang yang lancang, dia mengatakan bukan tangan yang dimaksud. Ini kalimat bukan tangan, ini sudah tindakan lancang terhadap zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi yang dimaksud kekuasaan, tambah lancang lagi yang kedua. Kenapa? Para salaf dulu mengatakan, amiruha kamaja, perlakukan apa adanya. Ya. Bila kaif, enggak perlu lagi bertanya-tanya bagaimana tentang tangannya Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus melakukan atau kita harus mendudukkan dengan ayat yang lainnya lagi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun dari kalangan makhluknya, siapapun dari kalangan makhluknya, enggak ada yang serupa dengan Allah. Sehingga Allah punya tangan. Iya. Tangannya Allah enggak serupa dengan tangan makhluk manapun. Ini harus kita pahami. Kita menetapkan, tapi kita enggak boleh menyerupakan. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita tidak tahu kaifiyah hakikat daripada sifat Allah, sifat tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita enggak boleh sok tahu kemudian kita mengatakan bukan tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Lah ini namanya sifat, ini namanya perbuatan apa? Melampaui batasan. Ya, ini namanya perbuatan sok tahu tentang zat Allah. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musiun nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiun lail. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha al-hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Demikian juga Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan Allah punya tangan terbentang senantiasa tangannya menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa siang dan malam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yang dimaksud bukan tangan tapi adalah kekuasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjelaskan bahwasanya yang dimaksud bukan tangan, ya. Demikian juga para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum dan para sahabat yang lainnya tidak pernah ada yang menjelaskan itu yang dimaksud bukan tangan, itu cuma majas, itu cuma kiasan. Ya, subhanallah. Mereka tidak pernah menerangkan demikian. Hanya datang orang-orang belakangan setelah zaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, generasi-generasi berikutnya yang kemudian membuat bid'ah, pembahasan yang bid'ah terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka merasa lebih tahu daripada Allah. Merasa lebih tahu daripada Rasul alaihi salatu wasallam. Karena mereka telah membuat kaidah-kaidah di dalam menjelaskan tentang al-asma sifat. Ya, padahal kata Syekh Hafizullah beliau menukilkan dari firman Allah tadi surat Thaha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma. Manusia, mereka semuanya itu tidak bisa meliputi Allah Azza wa Jalla ilmunya. Ya, ilmu kita sangat terbatas. Ilmu kita sangat pendek. Enggak bisa meliputi zat Allah semuanya. Sehingga kita jangan sok tahu. Kita jangan kemudian merubah-rubah. Ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita tetapkan apa adanya tentang nama dan sifat Allah tanpa kita menolaknya, ya, tanpa kita menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya, ya, tanpa kita menyelewengkan makna kepada makna yang lainnya, tanpa kita bertanya-tanya di dalam hati kita terkait dengan hakikat nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Syekh Abdullah, hadza kharijun an ma'lumatihim wa an tasawwuratihim. Ya, dan ini adalah keluar dari apa? Pengetahuan mereka, dari gambaran mereka. Wala yuqasu Allahu bi khalqi, Allah enggak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ya, karena mereka ketika sudah mengkiaskan dengan makhluknya, akhirnya mereka terjatuh ke dalam kebidahan. Ya, Allah enggak boleh dikias-kiaskan dengan makhluknya. Enggak boleh disamakan dengan makhluknya. Ya. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah begini, begini, begini. Ya. Berarti Allah nanti kayak makhluk. Sehingga bukan tangan yang dimaksud. Ya, ini namanya mengkiaskan dengan makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla itu menetapkan demikian di dalam Al-Qur'an, ya. Kita tetapkan apa adanya dan kita tidak boleh mengkiaskannya, menyamakannya dengan makhluknya. Ya, kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya dan inilah prinsip salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in radhiyallahu alaihim ajmain. Ya, dan mereka melakukan taslim, pasrah diri. Ya, kalau kemudian mengkias-kiaskan dengan makhluknya seperti yang terjadi sekarang ini, kata beliau, hadza min tanaqqusillah azza wa jal. Ini termasuk apa? Merendahkan hak Allah azza wa jal. Ya, ketika mereka berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan akal-akal mereka, maka ini hakikatnya telah merendahkan zat Allah azza wa jalla. Ya, fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Padahal Allah itu yang lebih tahu tentang dirinya. Allah lebih tahu tentang selainnya. Wa asdaqu qila wa ashad wa ahsanu haditsan min khalqihi. Allah yang paling benar ucapannya, paling bagus perkataannya daripada makhluknya. Kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fil wasithiyah, sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi khodhal limanazin alaikum, kewajiban kita harus pasrah, terima apa adanya. Ya, enggak perlu kita berdalam-dalam tentang nama-nama dan sifat Allah yang tidak ada tuntunannya dari para salaf. Kenapa? Karena pengetahuan kita sangat terbatas. Ilmu kita sangat terbatas. Ya, terhadap diri kita saja kita banyak yang tidak tahu, terhadap jiwa kita saja kita banyak yang tidak tahu. Ya, apalagi kita mau sok tahu berbicara lebih dalam tentang zat Allah Azza wa Jalla, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Enggak boleh. Ya, tugas kita at-taslim. Tayyib. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, wa qauluhu, dan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu, wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Ya. Dan segala apa yang diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Tayyib, ini sumber yang kedua. Kata beliau, madarul asma'i wa sifat alal kitab wa sunnah. Ya, bahwasanya poros menetapkan al-asma' dan sifat itu adalah dari al-kitab dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa tafsiruha aidan, demikian juga tafsirnya. Tafsir tentang al-asma' dan sifat fil kitab wa sunnah, juga dari al-kitab wa sunnah. Wa lughatil arabi, dan juga dari bahasa Arab. Allati nazzala bihal asyar'u, yang diturunkan syariat ini dengan bahasa Arab. Wa la nadhhabu li mantiq arsita au aflatun au fulanin au allanin. Dan kita tidak boleh berpendapat, ya, dalam masalah al-asma wa sifat itu dengan ilmu mantik, ilmu filsafat dari Aristoteles atau Plato, ya, atau si fulan dan alan dari para filsuf-filsuf Yunani atau filsuf yang lainnya, ahli filsafat. Ya, karena ya ikhwah, gara-gara diterjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, ya, kitab-kitabnya Aristoteles, kitab-kitabnya Plato, ya, kitab-kitabnya, buku-bukunya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, pelajaran-pelajaran filsafat diadopsi ke dalam bahasa Arab, akhirnya menyebabkan muncul bid'ah-bid'ah di dalam apa? Akidah. Bid'ah-bid'ah di dalam apa? Al-asma sifat khususnya. Sehingga Asy-Syaikhullah Ta'ala di sini mengingatkan sumber daripada pelajaran asma dan sifat Allah Azza wa Jal itu adalah dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, dan juga dipahami dengan bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Syariat ini diajarkan dengan bahasa Arab, bukan dengan memahaminya dengan ilmu filsafat dari orang-orang ahli filsuf, ya, dari ahli filsafat, para filsuf seperti Aristoteles, ya, Plato, ya, ada juga siapa lagi, Michelangelo dan yang lainnya, dari apa, orang-orang ahli filsafat. Ya, kata beliau, kalau demikian, hadza minat tajanni ala syari'atillahi tabaraka wa ta'ala, ini termasuk tindak kejahatan, tindak kejahatan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Ya, memahami syariat yang paling agung. Memahami al-kitab wa sunnah, prinsip akidah tentang Allah Azza wa Jalla, masalah ketauhidan, al-asma wa sifat. Kok dipahami dengan filsafat yang diadopsi dari kufar? Diadopsi dari orang-orang kafir. Ya, maka ini tajanni, kata beliau, kejahatan luar biasa terhadap syariat. Semestinya masalah al-asma sifat, masalah prinsip-prinsip dalam berakidah itu dipelajari dari sumbernya yang masih murni, yaitu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi majma'in. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, wa ma bayyana Rasulullah alaihi wasallam li ashabihi, apa yang telah Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabatnya. Inilah akidah salaf. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, semestinya ini yang diambil. Bagaimana sih penjelasan Allah dan penjelasan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Ya, penjelasannya demikian. Ya sudah kita ambil. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan ditakwilkan, jangan ditafsirkan dengan semau sendiri. Jangan diambil, diadopsi dari penafsiran para filsuf-filsuf Yunani, ya, dengan ilmu filsafat. Ya, kata beliau, wa min istibdalil wahyi bil mantik wa ilmil kalam, ya, wa madza jana ilmul kalam wal jidali ala haula'i min ad-dhalal wal khaibah wal khusran, ya, dan termasuk menggantikan wahyu, wahyu ditukar dengan ilmu mantik atau ilmu filsafat, ya. Terus gimana kejahatan tentang ilmu kalam, ya, ilmu tentang perdebatan. Ilmu kalam itu biasanya ngajak orang untuk debat, ya, dari mereka-mereka ahli kesesatan, ya, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, ya, walam yasilu ila natijatin, dalam keadaan tidak akan bisa meraih hasil yang diinginkan, ya, subhanallah, wa hadza bi iqrarihim, dan ini dengan pernyataan mereka, pengakuan mereka sendiri, ya, dalam keadaan apa? Banyak tokoh-tokoh filsafat seperti Fakhrur Razi, ya, beliau seorang cerdas luar biasa di zamannya, pandai ilmu kalam, dia dulu mempelajari ahli atau dia dulu mempelajari akidah dengan prinsip-prinsip filsafat ilmu kalam, ya. Demikian juga Al-Imam Al-Haramain, ya, Al-Juwayni rahimahullah, itu juga termasuk ahli dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, sudah mendalami sekian lama pelajaran ilmu kalam, ilmu filsafat dalam memahami al-asma wa sifat, ya. Dalam keadaan apa? Fakhrur Razi, yani Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Qurashi, ya, beliau salah seorang apa? Ahli al-kalam, orang yang cerdas, ya, banyak tulisan-tulisannya, banyak mendakwahkan terkait dengan apa? Akidah Islam, tapi yang dibikin versi ilmu kalam, ilmu filsafat. Akhirnya mereka atau orang ini mengakui sebelum meninggalnya, ternyata dia menyadari kesalahannya, ya, ketika wahyu yang sudah jelas, sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas, ya, ternyata dibikin susah dengan pelajaran-pelajaran filsafat, ya, dibikin susah dengan teori-teori filsafat, ya, akhirnya mereka menyesal di akhir hidupnya dan bertobat kembali kepada manhaj salaf. Ya, bertobat kembali kepada prinsip salaf. Afnau a'marahum bil jidali wal khusumat. Mereka menghabiskan umur-umur mereka untuk berdebat, bantah-bantahan. Ya kan? Termasuk zaman sekarang. Ya, ada tokoh-tokoh yang betul-betul memunculkan ilmu-ilmu yang dulu pernah diajarkan oleh Fakhrur Razi, yang pernah diajarkan oleh Bishr al-Marisi. Ya, Bishr al-Marisi. Dan juga oleh tokoh-tokoh filsafat zaman dulu yang sudah dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullah, dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang ada orang yang memunculkan kembali bid'ah-bid'ahnya, digali kembali, ya, untuk kemudian dilanggengkan, dilariskan di tengah-tengah masyarakat. Ya, pelajaran-pelajaran filsafat yang enggak pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, padahal mereka tokoh-tokohnya seperti Al-Imam Juwayni misalkan, atau Fakhrur Razi, termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah, yang dulu mereka belajar ilmu kalam, ya, menghabiskan umurnya untuk berdebat bantah-bantahan terkait al-asma wa sifat. Akhirnya apa? Wa aqarru fi nihayatil amri, akhirnya mereka menyadari, mengakui di akhir-akhir penghujung kehidupan mereka, annahum ma wasalu ila natijah, mereka tidak meraih hasil yang diinginkan. Ya, walau annahum sallamu lillahi wa li rasulihi lastarahu, kata Syekh Hafidzullah, seandainya mereka itu menerima apa adanya, pasrah diri, taslim terhadap apa yang Allah jelaskan, apa yang Rasul jelaskan, niscaya mereka akan tenang, nyaman, roha, tidak bingung, ya, tidak berdalam-dalam dalam masalah tersebut. Ya, walihada yaqulu qailuhum, sehingga ada di antara mereka, ini salah satu tokohnya, singkatannya ini ucapannya Fakhrul Razi ya ikhwan. Nihayatu iqdamil uquli iqalun. Ya, akhir dari mengedepankan akal itu adalah sebuah apa? Perkara yang ruwet. Perkara yang apa? Kayak benang kusut yang sulit sekali untuk mau dijadikan jalan keluarnya. Kenapa? Gara-gara mengedepankan akal dalam masalah akidah. Ya. Wa aghlabu sa'yu 'alimin atau 'alamina dhalalun, dan kebanyakan ya, upaya orang-orang yang ada di penjuru-penjuru alam ini yang memahami al-asma wa sifat tapi dengan filsafat bukan dengan manhaj salaf, itu adalah kebanyakannya kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin fi jusumina. Ya, wa arwahuna fi wahsyatin fi jusumina, dan ruh-ruh kita itu berada di dalam keliaran. Ya, suasana yang liar karena enggak tunduk patuh pada Allah. Ya, tidak pasrah diri. Beda kalau ahlu sunnah, Allah berfirman demikian, ya terima. Rasulullah SAW bersabda demikian, ya diterima, diimani. Ya, enggak usah lagi berdalam-dalam, pasrah diri. Tapi kalau ahli filsafat, mereka justru membahas, ya, difikirkan, direnungkan pakai akalnya, pakai filsafatnya, sehingga akhirnya jiwanya penuh keliaran di dalam dirinya. Ya, wa hasilu dunyana adzan wa balu. Ya, dalam keadaan hasil dari urusan dunia kita ini berupa apa? Gangguan dan bencana. Ya. Wa lam nastafid min bahsina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qalu. Ya, dan tidaklah kita mengambil faedah dari pembahasan-pembahasan kita sepanjang umur kita kecuali kita cuma mengumpulkan di dalamnya katanya dan katanya. Subhanallah. Ini ungkapan penyesalan para ahli filsafat. Akhirnya mereka kembali ke madhab salaf. Mereka kembali bertaubat kepada prinsip yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Dalam keadaan apa? Menyesal di penghujung kehidupannya. Kemudian mereka bertaubat kembali ke madhab salaf. Ya subhanallah, dalam keadaan apa? Sebagian atau pemikiran mereka yang sudah terlanjur tersebar di buku-buku mereka, di tulisan-tulisan mereka yang dipelajari oleh murid-muridnya, ya, mereka sudah berlepas diri. Ya, mereka berlepas diri. Ya, walaupun sekarang dimunculkan kembali oleh beberapa manusia-manusia, para duat yang mempelajari al-asma sifat dengan filsafat, dengan main akal-akalan, ya, bukan dengan prinsip salaf. Prinsip para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, dalam keadaan apa? Kata Syekh Hafidzullah, kita baca, faqad saru fi syakkin wa fi raibin, akhirnya atau sungguh mereka dulu menjadi ragu, menjadi bimbang, ya, karena belajar filsafat. Ya, belajar filsafat akhirnya menjadi bimbang. Tayib, ammal ladzina sallamu lillahi wa li rasulihi, adapun orang yang pasrah diri kepada Allah dan Rasulnya, faqad istarahu min hadza, maka mereka akan diistirahatkan dari hal ini. Ya, mereka enggak akan dibikin capek. Ya. Kita belajar al-asma wa sifat sudah, imani saja. Sebagaimana yang Nabi dan para sahabatnya apa? Terangkan. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW terangkan kepada para sahabatnya. Ya, adapun mereka-mereka yang terlalu berdalam-dalam membahas dengan filsafat akhirnya berujung dengan apa? Penyesalan iyadzabillah. Baik ya, dan ini pengakuan mereka para tokoh-tokoh ahli filsafat bertobat di penghujung akhir umur mereka, ya, dan barakallahu fikum, mereka akhirnya memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Jangan sampai kita belajar filsafat kalau belajar al-asma sifat, cukup bagi kita prinsip salaf, ya, prinsip salaf yang paling dalam ilmunya, yang paling ya sempurna pemahamannya, paling selamat akidahnya, dan mereka tidak takalluf, tidak berlebihan. Baik, nakifuna insyaallah bidna kita lanjut di waktu yang akan datang. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.